Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, kita kembali belajar Aisar. Masih kita membahas tentang makharijul huruf wa awsafuha, tentang makhraj-makhraj huruf dan juga sifat-sifatnya. Terakhir kita berhenti pada huruf apa? Fa. Iya. Sekarang kita masuk ke pembahasan makhraj dan sifat huruf berikutnya, yaitu qaf, ya. Al-qaf. Tempat keluar huruf qaf atau makhrajnya adalah pangkal lidah. Jadi ini ada ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Yang setelahnya adalah apa? Tenggorokan, itu pangkal lidah. Ya, pangkal lidah dengan langit-langit atas. Ya. Itulah makhraj huruf qaf. Jadi pangkal lidah dengan langit atas yang lentur. Kan ada langit atas yang keras kan? Ya, kalau yang keras itu kafnya. Kalau qafnya yang lenturnya itu. Ya, qo. Coba qo. Qo. Sifatnya jahr, yaitu apa? Tertahannya aliran nafas. Angin tertahan, nafas tertahan. Kemudian syiddah, yaitu tertahannya aliran apa? Suara. Nafas tertahan, aliran suara tertahan. Kemudian isti'la, isti'la. Pangkal lidahnya mengarah ke atas, ke langit-langit. Infitah, terbuka. Ada celah antara lidah dengan langit-langit atas. Baik, kita coba. Ya, praktekan. Qo. Qo. Qu. Qi. Qo. Ya. Aqo. Aqu. Aqi. Ya. Di sini kita baca contoh-contohnya. Ya. Ja. La. Qo. Ma. Qo. Ta. Kho. Ro. Qo. Gho. Da. Qo. Qo. So. Fa. Qo. Ya. Do. Qo. To. A. A. Ba. Qo. Fa. Qo. La. Na. Ka. Ha. Qo. Za. A. Sha. Qo. La. Wa. Fa. Ra. Qo. Sa. Wa. Qo. Ha. Ra. Qo. Za. Fa. La. Qo. Do. So. Da. Qo. Do. Da. Qo. Qo. Ra. Fa. Ya. Qo. Wa. Qo. Ma. A. Ha. Qo. Da. Sa. Qo. Do. Coba antum cek mana yang tipis dan mana yang tebal. Ya. A. Ini tebal atau tipis? Tipis ya. Ba. Ba. Tipis. Ta. Atau dimurojah kembali. Iya, ini kan sudah selesai. Sehingga coba kita bersama-sama untuk mengingat-ingat kembali makhraj dan sifat-sifatnya. A, masih ada yang ingat di mana makhrajnya A? Hah? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan setelah dada. Apa di antara sifat terpenting dari hamzah? Hah? Jahr, tertahannya apa? Tertahannya apa? Aliran nafas. Ba. Coba ba. Tertahankan nafas. Yang kedua apa? Syiddah, tertahannya aliran apa? Suara. Ba. Iya, kemudian yang ketiga apa? Istifal. Istifal. Ya, pangkal lidah tidak mengarah ke atas sehingga menghasilkan suara yang tipis atau rendah, datar. A. Iya, coba a. Kemudian ba. Di mana makhrajnya ba? apa dengan apa? Antara bibir bawah dengan atas tangan ditekan. Apa sifat terpenting dari ba? Yang pertama, dari sisi aliran suara bagaimana? Mengalir atau tidak? Tidak, berarti apa? Jahr. Kemudian dari sisi aliran suara bagaimana? Mengalir atau tidak? Tidak, berarti apa? Syiddah. Kemudian dari sisi ketebalan, dibaca apa? Tebal atau tipis? Tipis. Berarti apa? Istifal. Coba. Ba. Bu. Bi. Ad. Ab. Ya. Kemudian ta. Ini merojah. Di mana makhrajnya huruf ta? Antara apa dengan apa? Ujung lidah dengan gusi gigi secara atas. Ya. Ta. Coba. Ta. At. Ya, apa sifat-sifat yang ada pada ta diantaranya? Yang pertama, dari sisi apa? Aliran nafas, dia mengalir. Berarti apa sifatnya? Hams. Ta. At. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baca, ikra'u. Ya, ulangi. Tabbat. Ini akan dibaca insyaallah tentang bagaimana penjelasan tafsirnya. Kemudian sifat yang kedua dari ta apa diantaranya terkait dengan aliran apa nafas atau suara bagaimana tertahan atau mengalir tertahan berarti syiddah itu yang mengalir at bukan suara ta tapi apa hamas suara angin. Kemudian dari sisi ketebalan ta dibaca apa tipis ya ta tu at atta ya. Kemudian makhraj huruf berikutnya fa. Di mana ini makhrajnya fa? Antara apa dengan apa? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya. Fa. Fa. Apa sifat-sifat terpentingnya ada pada fa? Yang pertama apa? Dari sisi aliran nafas ngalir berarti apa? Hamas. Kemudian dari sisi aliran suara juga apa? Mengalir. Berarti apa sifatnya? Al-khawah. Dari sisi ketebalan dibaca apa? Tipis. Maka apa sifatnya? Istifal. Istifal. Ya. Tha. Thu. Ath. Batha. Atha. Nah itu. Kemudian ja. Masih ingat di mana itu? Aj. Di mana? Tengah lidah dengan langit-langit atas. Untuk kita bisa mengetahuinya dengan cara apa? Disukun atau ditasydid. Ya, aj ataupun ajja. Di mana suara berhenti di situlah apa? Makhrajnya. Aj. Tengah lidah dengan langit-langit atas. Sifatnya adalah apa? Di antaranya yang pertama, jahar, tertahan aliran angin. Ya, kemudian yang kedua tertahan aliran suara itu apa? Syiddah. Kemudian yang ketiga dia istifal dan masih ada yang lainnya. Hanya saja itu di antara yang terpentingnya. Infitah dia. Ya. Kemudian dicontohkan ya. Ja. Ju. Ji. Ajja. Aj. Ya, kemudian ha. Di mana makhrajnya ha? Hah? Tengah tenggorokan. Ya, tengah-tengah tenggorokan wasatul halq. Apa sifatnya? Masih ingat yang pertama apa? Terkait dengan aliran angin, hamas. Iya, hamas. Terkait dengan aliran suara, rakhwah ngalir. Terkait dengan ketebalan, tipis dibaca apa? Istifal. Coba ha. Hu. Hi. Ah. Ahha. Ahha. Ya, aha. Awas jangan mirip dengan ha. Kalau aha itu masih terlalu ke bawah. Tengah. Aha. Ngalir. Aha. Ya bukan aha. Ya. Kemudian kho. Di mana ini? Makhrajnya kho. Hah? Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan yang terdekat dengan apa? Pangkal lidah. Ya. Sifatnya apa? Yang pertama, hamas ngalir suaranya. Coba, ah, Oh, mengalir. Kemudian yang kedua apa? Suaranya juga mengalir, bukan hanya nafasnya. Suara pun mengalir. Oh. Kemudian dari sisi pangkal lidah bagaimana? Naik, berarti apa? Isti'la. Coba dibaca. Kho. Khu. Khi. Akh. Akh. Yakhruju. Akhraja. Yukhriju. Ikhraja. Ya, dikasih contoh kayak gitu ya mungkin ya. Telat pada yang sekarang. Ya. Kemudian da, apa itu? Atau di mana sebelumnya makhrajnya? Ujung lidah dengan gusi, gigi seri atas. Ya. Da. Bukan di gigi. Kemudian sifatnya apa di antaranya? Hah? Jahar, tertahannya aliran nafas. Yang kedua, syiddah, tertahannya aliran suara. Yang ketiga, istifal, dibaca tipis. Ya, masih ada yang lain, invidah, dan masih ada yang lain. Itu yang paling pokoknya, tiga. Tadi dicontohkan, da, ya, du, di, ad, adbaro, yudbiru, idbaro. Kemudian za, enggak mengapa ya kita merujah karena berhubung setelah ini tidak lagi kita membahas tentang apa makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ya, setelah ini tidak diulang lagi. Ya. Kemudian za, di mana itu makhrajnya za? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas sama dengan makhraj apa? Ta. Ya, sifatnya apa? Yang pertama, terkait dengan aliran nafas bagaimana? Ngalir atau tidak? Tertahan atau ngalir? Apa? Tertahan. Berarti apa? Jahr. Kemudian terkait dengan aliran suara bagaimana? Ngalir tidak suara? Ngalir. Ngalir kan tuh? Berarti apa? Rokhawah. Dari sisi ketebalan apa dibaca? Tipis. Za. Ya, coba. Za. Zu. Zi. Al, ya. Apa contohnya? Ya, zakara, yadhkuru, dhikra. Ya. Kemudian ro, di mana ini makhrajnya? Ya, ujung lidah. Ya, dengan zahirnya sedikit. Ujung taraf lidah dengan zahirnya sedikit. Makhrajnya? Sudah, apa sifat ya? Apa sifatnya? Jahar atau hamas? Jahar. Kemudian dari sisi aliran suara? Bainiyah, tengah-tengah. Antara mengalir dan tidak mengalir. Yaitu apa? Antara rohwa dengan syiddah. Ada aliran, cuma alirannya tidak sempurna. Ya, setengah. Kemudian dari sisi istifal, isti'la apa? Istifal, kecuali kalau di dhamma atau di kasrah atau dalam kondisi tertentu ada pembahasannya secara khusus ya huruf ra ini. Ya, coba dipraktekkan. Ra, ru, ri. Ya, ra, ru, ri. Ya, kalau di kasrah tipis, kalau di fathah dan di dhamma tebal. Ra, ru, ri. Apa contohnya? رزق رزق رزق رزق رزق رزق. Ya. Kemudian za, di mana makhrajnya za? Za, za, ujung lidah ditempatkan di antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah, lebih ke bawah. Apa sifatnya? Yang pertama terkait dengan aliran angin apa? Ngalir atau tidak? Tertahan atau mengalir? Tertahan kan? Kalau ngalir itu ngalir. Ini mau keluar cuma tertahan gitu. Kemudian dari sisi aliran suara bagaimana? Mengalir. Sifatnya apa berarti? Rokhawah. Iya. Dari sisi ketebalan dibaca tipis. Ya, coba za, zu, zi, Azza. Azka. Apa contohnya? Yang di dhammah, contohnya apa? Zakah. Iya. Yang di dhammah apa contohnya? Apa? Zulfa. Yang di kasrah contohnya apa? Az-zina. Ya. Kemudian sa. Ya. Di mana makhrajnya sa? Sama dengan makhrajnya huruf za. Ujung lidah ditempatkan di antara gigi seri atas atau dengan bawah, tapi masuk ya. Masuk di dalam, tapi lebih ke bawah. Iya, enggak sampai keluar. Iya. Di antara sifatnya adalah yang pertama apa? Hams, mengalir. Iya. Apa? Nafasnya. As. Yang kedua mengalir suaranya, rohoah. Yang ketiga istifal, tipis. Sa. Su. Si. As. As. Iya. Asra. Yusri. Isra. Sya, ya. Di mana itu? Makanya sya di tengah-tengah apa? Tengah-tengah lidah dengan langit-langit atas, persis seperti makanya huruf ja. Ya. Kemudian sifatnya apa? Jahar atau hamas? Ash, hamas. Kemudian syiddah atau rohwa? Ash, rohwa. Kemudian istifal atau isyala? Istifal. Ya, sha, shu, shi, ash, ash, ya. Ashraka, yushriku, ishraka. Kemudian sa. Ini juga sama ya. Atau sa maksudnya sama dengan apa ini? Sa dengan za dan sa. Ujung lidah. Ya. Di antara gigi atas dan bawah, gigi seri atas dan bawah masuk tapi di dalam, ya sampai keluar. Dan lebih ke bawah. Hanya saja pangkal lidahnya naik karena dia so termasuk huruf yang isti'la. Sifat yang pertama apa? Jahar atau is apa hamas? Hamas. Ya, als. Coba als. So. So. Yang kedua syiddah atau rohwa? Syiddah atau rohwa? Rohwa, ngalir. Ya, suaranya. Als. Als. Ya. Kemudian isti'la atau istifal? Isti'la, dibaca tebal dia. Ya. So. Su. Si. Als. Al-Sala. Ya. Apa contohnya? Sod. Kemudian dod. Ya, dod di mana makhrajnya dod? Tepi lidah, bagian dalam. Ya, sebelah kanan ataupun kiri dengan apa? Geraham atas. Dinding geraham atas. Yang lebih mudah dari apa? Bagian kiri atau kanan? Kiri biasanya. Ya. Apa di antara sifatnya? Jahar, tertahannya aliran apa? Nafas. Syiddah. Syiddah atau rohwa ini? Rohwa, mengalir ya. Mengalir apa? Suaranya ab. Ab. Ab. Ada suaranya ab. Kemudian isti'la atau istifal? Isti'la. Dan ada tambahan lagi itbaq. Ya. Coba do. Du. Di. Ab. Ab. Ab. Do. Ya. Kemudian to. Di mana makhluknya to? Ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Seperti makhluknya apa? Ta dan dal. Hanya saja sifatnya beda. Apa? Jahar atau hamas? Jahar. Kemudian syiddah atau rohwah? Syiddah. Isti'la atau istifal? Isti'la. Iya. To. Tu. Betul to ya. To. Tu. Ti. Ato. Iya. Kemudian dha. Ya, di mana maknanya dha? Ujung lidah dengan ujung gigi sehari atas. Makhrajnya mah jahr atau hamas? Jahr. Coba au. Au. Au. Ya. Kemudian syiddah atau rakhwah? Rakhwah. Isti'la atau sifal? Isti'la. Ya, coba dipraktikkan. Dha. Dhu. Dhi. Au. Au. Ya. Azlama. Kemudian a. Di mana ini? Makhrajnya ain. Tengah tenggorokan sama dengan makhrajnya huruf apa? Ha, ya kan? Ha sama. Sifatnya apa? Jahr atau hamas? Jahr. Iya. Enggak mengalir bersamanya nafas. Kemudian syiddah atau rakhwah atau bainiyah. Bainiyah tengah-tengah antara syiddah dengan rakhwah. Ya, kalau syiddah tertahan sama sekali suara tidak mengalir. Kalau rakhwah mengalir sempurna. Kalau bainiyah mengalir cuma tidak sempurna. Tengah-tengah antara apa? Syiddah dengan rakhwah. Ah. Ada alirannya, cuma kata rupanya ah enggak. Iya. Kemudian isti'la atau istifal? Istifal. Coba dibaca a. U. I. A. A. Na'budu. Na'budu. Ada alirannya ya. Ada alirannya meskipun tidak sepanjang alirannya sin ataupun ha. Na'budu. Kemudian gha. Di mana gha? Masih ingat? Hah? Pangkal. Pangkal atau ujung? Ujung tenggorokan. Sama dengan makhrajnya huruf kha. Ya, hanya saja ada beda sedikit pada sifatnya. Gimana? Jahr atau hamas? Gha. Au. Ya, au. Gimana? Nafas tertahan atau ngalir? Tertahan tadi apa? Jahr. Ya. Maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ya, jadi tertahan dari sisi apa? Aliran nafas. Kemudian dari sisi suara bagaimana? Syiddah atau rakhwah? Rakhwah, ngalir. Ya, jadi ghainya ngalir, bukan ghairil maghdubi, enggak ada aliran. Ya, meskipun ini enggak sampai merusak maknanya. Tapi yang lebih sempurna adalah dengan antum alir kenapa? Suaranya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, baca ghairil maghdubi. Ya, maghdu, ya, maghdubi, maghdu, ada, ya. Fa'aghrayna, coba, fa'aghrayna. Dialirkan. Kemudian dia dibaca isti'la, tebal. Kemudian fa. Ya, fa di mana makhrajnya? Hah? Ujung gigi seri atas dengan apa? Bibir bagian dalam. Ya. Fa. Bukan antara bibir, bukan. Bukan f, kayak orang niup. Ya, bukan. Fa. Ya. Apa saja sifatnya? Yang pertama hams, mengalir nafas. Af. Kemudian apa? Rakhwah, mengalir suara. Af. Kemudian istifal, tipis. Fa. Ya, fu. Fi. Af. Ya. Kemudian o. Kita kah sudah belum? Sudah ya? Ya, sudah kah ya. Kemudian o yang barusan kita bahas di sini. Ya. O. U. P. Aku. Ya. O. Ditebalkan ya. O. U. P. Aku. Kemudian kaf. Di mana kaf? Pangkal lidah juga, cuma setelah qaf agak maju sedikit. Ya, pangkal lidah menyentuh apa langit atas yang kerasnya. Ka ataupun antara yang lembut dengan kerasnya. Ka. Sifatnya apa? Yang pertama hams, ak. Ada angin yang mengalir. Kemudian dari sisi aliran apa? Suara terhenti. Ya, ak. Ya. Kemudian dibaca is Ti fa'al tipis. Ga. Ki. Ku. Ak. Dahulu ada Abu Amr ahli nahwu dia terjatuh dari kudanya. Tiba-tiba manusia mengerumuni dia. Maka ahli nahwu kepengen bikin sensasi, maka dia mengucapkan ucapan malakum taka'ka'tum 'alayya kataka'ku'ikum 'ala dzil jinna itranqi'u 'anni. Tanya kaf semuanya. Malakum taka'ka'tum 'alayya kataka'ku'ikum 'ala dzil jinna itranqi'u 'anni. Orang-orang pada heran, apa ini maksudnya nih? Padahal orang Arab gitu. Cuma ahli nahwu yang mengucapkannya. Pengen bikin sensasi, kaf semua. Malakum taka'ka'tum 'alayya kataka'ku'ikum 'ala dzil jinna itranqi'u 'anni. Artinya, kenapa kalian mengerumuni saya? Seperti kalian mengerumuni orang gila. Sana bubar. Gak apa-apa sedikit yang ngantuk ya. Kemudian, la. Di mana itu? Lam. Hah? Tapi lidah bagian depan. Ya kalau bo bagian dalamnya kan? Ya bagian sini. Kanan ataupun kiri ataupun dua-duanya boleh. Iya. Iya. Kanan dan kirinya disentuhkan ke apa? Gusi. Gigi atas. Sifatnya apa? Yang pertama jahr, yang kedua apa? Syiddah, bainiyah atau rohwah. Bainiyah, ngalir suaranya, cuma alirannya tidak sempurna. Alhamdu, ada alirnya al. Jangan sampai enggak ada sama sekali. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iqra'u. Ada aliran rabbil al ada. Ya. Kemudian istifal dibaca tipis. Ya. Meskipun dia bergandengan ataupun bertetanggaan dengan huruf yang tebal harus tetap dibaca tipis. Ingat walad bukan walad. Kadang kita kalau membaca lam yang setelahnya huruf isti'la dibaca tebal lamnya. Waladdu gitu. Padahal harus tipis kecuali pada lafzul jalal Allah yang sebelumnya di fathah atau di dhammah ya kan? Allah, alaihullah baru tebal. Ya. Sehingga tetap dibaca tipis. Waladdallin. Kemudian ma. Ma, di mana makhrajnya? Antara bibir bawah dengan atas, tanpa ditekan seperti ba. Di antara sifatnya, yang pertama apa? Jahr atau jahr. Syiddah, bainiyah atau iya, bainiyah. Apa contohnya? Yang ada mimnya, yang disukun. An'amta, iya. Coba. An'amta, ada aliran pada mimnya. An'amta, tapi enggak terlalu lama. An'amta, liru kalau terlalu lama. Ya, an'amta. Ya, kemudian istifal dibaca tipis. Ya, mau bukan mau. Ya, bukan mau. Kadang kita juga kalau membaca mim yang setelahnya ditebalkan ataupun yang setelahnya huruf isti'la ikut tebal mimnya ya. Ghairil mau, kadang demikian. Padahal dia dibaca tipis. Ghairil mau. Mau. Ya, yang dibaca tebal hanya ghainya saja. Kemudian nun. Di mana maksudnya nun? Ujung lidah dengan gusi gigi atas. Gigi seri atas. Ini mudah insyaAllah. Na. Ni. Nu. An. An. Apa sifatnya? Yang pertama jahar. Yang kedua bainiyah. Jadi bainiyah itu hurufnya disingkat dalam ucapan apa? Lin Umar. Lin Umar. Jadi Umar kan memiliki sifat yang syiddah, tegas, kenceng. Sehingga Lin Umar sedikit lembut Umar gitu. Lin Umar. Ya. Lana ya linu lin lembutlah sedikit ya Umar. Lin Umar. Ya. Tapi beliau tegas di atas al-haq ya. Kemudian apa sifat berikutnya? Hah? Dibaca tipis. Is tifal. Kemudian wawu di mana? Al wawu antara bibir atas dan bawah. Tapi dengan apa menyisakan apa? Celah. Ada celah. Sifatnya apa? Jahr atau hamas? Jahr au. Ya, awazanuhum wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Surat apa itu? Al-Mutaffifin. Belum hafal? Pendek itu dibanding dengan Al-Baqarah. Yeah. Al-Muhim di sini wawu tidak mengalir bersamanya apa? Angin. Kemudian dari sisi aliran suara bagaimana? Syiddah, rohwa, atau bainiyah? Hah? Ya, rohwa mengalir. Ya. Aula laka fa aula. Ya, kemudian isti'lat istifal. Istifal. Kemudian ha. Di mana ha makhrajnya? Pangkal tenggorokan. Sama dengan makhrajnya huruf hamzah. Sifatnya apa? Jahr atau hamas? Hamas. Syiddah atau apa? Istifal. Ah, rakhwa bagus. Bukan sengaja jebak, enak saya lupa. Kemudian isti'la atau istifal? Istifal. Coba ha. Hu. Hi. Ah. Ini huruf yang paling boros nafasnya. Coba antum baca huruf ha ini sukun. Berapa menit? Belum semenit sudah habis. Coba. Ah. Terus. Terus. Tapi kalau baca sin bisa panjang. As. Tapi ha. Ah. Sudah habis. Boros. Karena mulutnya terbuka. Kerongkongan pun terbuka. Kemudian hamzah sudah ya. Ya, ya di mana ya? Tengah lidah dengan langit atasnya. Sifatnya jahar atau apa? Hah? Jahar. Syiddah atau apa? Rokhwa atau baini ya? Rokhwa, mengalir. Apa contohnya? Ya. Hah? Aina ya. Apa yang suku contohnya? Ya. Baina ada lirannya. Kemudian istifal ya, yu, yi, ai. Ya mungkin waktu sudah habis ya. Eh masih? Ya. Ah itu murojaah karena setelah ini mungkin kita tidak membahas lagi tentang apa makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Tinggal silakan antum dimutkinkan, diulang-ulang. Ya minimal ya ada perbaikan lah daripada sebelumnya. Tidak harus antum memaksakan diri takalluf. Ya karena ya selain faktor yang bisa menghasilkan apa kefasihan dalam melafazkan itu selain belajar juga kadang bawaannya juga pengaruh sehingga ya tidak mesti sama seperti para kori-kori yang fasih yang mesti ya, setidaknya kita terbebas dari kesalahan yang merusak ya yang membuat maknanya rusak ya. Muzakarah di sini ya. Sekarang muzakarahnya antum aja yang baca. Satu muka bersama-sama. Silakan dari ain. A. Lanjut. Ka. Terus. Wa. Ya. Ya. Ya. Terus. Ta. Terus. Ya. Ya. Ha. Terus. Za. Ya. Ta. Tebal. Ta. Ya, tebal kok. Lagi. Ta. Terus. Tipis. Ta. Ya, tipis. Ha. Tebal. Ta. Tipis. Na. Tebal. Ta. Tipis. Ta. Ya, terus. Ta. Ya. Ya. Ya. Ya, tebal. Terus, tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Ya, tebal. Tebal. Tebal. Ya. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Tebal. Ya mungkin untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.